waktu kita bersama. Pilu rasa hati bila engkau tiada di sisi. Indah waktu itu bila engkau di sampingku, seakan dunia milik kita berdua. Kini kau tiada, hanya aku di lamun rindu. Apa kau menghilangkan dirimu? Katakanlah salahku, sehingga kau hancurkan hidupku. Hati ini karena aku. hanya aku dilamun rindu. Kini kau tiada, hanya aku